Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri mengusulkan para pejabat untuk menjual simpanan dolarnya demi menjaga perekonomian rakyat banyak. Lantaran nilai tukar rupiah saat ini terus meningkat, bahkan sempat menyentuh angka Rp11.600 per dolar Amerika. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Ya, sampai hari ini kan rupiah mengalami kemerosotan. Kebijakan pemerintah yang ditawarkan lewat 4 paket kemarin itu tidak ada yang bisa instan ya. Jadi kalau yang bisa segera mengurangi atau meredam kemerosotan rupiah adalah tidak beternak dolar, terutama pejabat. Nah, kenapa pejabat? Pejabat itu kan harusnya memberi suri tauladan. Ini negeri rupiah. Jadi buat apa mereka beternak dolar? Kalau mereka beternak dolar berarti mereka tidak percaya dengan kebijakan mereka sendiri begitu. Bagaimana mereka bisa meyakinkan rakyat agar rupiah bisa menguat kalau mereka sendiri beternak dolar gitu. Jadi ini sangat mendasar ya, melampaui batas-batas kepatutan lah. Nah, sangat boleh jadi peternakan dolar mereka itu makin lama berkembang biak. Dan kalau perilaku pejabat seperti ini, justru mereka menikmati keuntungan tatkala negeri ini sedang mengalami masalah gitu ya. Jadi beternak di air keruh gitu. Sebenarnya seperti apa Pak korelasi pelepasan dolar simpanan tersebut dengan kondisi ekonomi Indonesia? Supply demand. Selama ini merekalah yang menekan nilai tukar rupiah karena mereka beli dolar di pasar kan. Nah, kalau mereka jual dolar di pasar kan pasokan dolar di pasar jadi meningkat sehingga rupiahnya menguat. Nah, namun terlepas dari berapa pengaruhnya, ini bicara tentang batas-batas kepatutan dan tidak ada komentar, tidak ada niat, tidak ada apa dari istana untuk memberikan suri teladan itu. Sanggahan yang dilakukan oleh juru bicara itu bukan sanggahan. Dia menjawab dengan berkelit gitu. Oh, Pak SBY bayar pajak dengan benar segala macam. Bukan itu urusannya. Kemudian juga pakai data. Loh, ini data semua yang saya gunakan. Jadi data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ada di KPK dan itu juga bisa tersebar di mana-mana dan sudah diberitakan di mana-mana begitu. Jadi kalau saya menggunakan proxy di neraca pembayaran itu ada net errors and omissions itu jumlahnya secara akumulatif dari 2008 sampai triwulan kedua 2013 itu net errors and omissions itu 9,9 miliar US dollar. Nah, harta kekayaan pejabat dalam dolar itu ada di sana, tapi tidak semua. Jadi berapa, katakanlah kalau 50%, ya kira-kira 5 miliar US dollar gitu. Dan Anda juga lihat kan, semua sogok, semua apa yang digunakan adalah US dollar. Jadi yang terjadi di Indonesia ini dolarisasi sebetulnya. Yang diberi contoh oleh presidennya. Ya, kita tidak dalam posisi menyarankan pada masyarakat umum. Kalau penyelenggara negaranya saja tidak, ya gimana kita menyarankan masyarakat umum gitu. Jadi pejabatnya dulu, pejabatnya yakin rupiah akan menguat, tidak ada urgensinya untuk beternak dolar, itu sudah luar biasa kekuatan yang luar biasa buat perekonomian Indonesia. Semua akan dilaksanakan untuk memperkuat rupiah, dimulai dari hal-hal yang bisa dilakukan sekarang juga. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.